Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Ibu bapak ingkang kula tresnani, kula niki wau sedina muter-muter teng Jawa Tengah. Sonten jam 5 nembe mandap wonten Temanggung. Nganti adzan maghrib kula rawani buka ning dalan. Soale kula ditimbali, sing nimbali abah kula. Sing nyelametke urip kula. Wong tuwa kula kandung niku sing lairke kula saking alam rahim teng alam donya. Kula teng Sragen ketemu guru sing ngangkat derajat kula saking alam donya teng alam langit. Mila kula didhawuhi rawani nolak, nganti ajeng buka mandek mawon kula rawani. Soale kula wedi abah niku yen sampun duka ngalang-alangi malaikat Izrail. Mila mergo bektos kula kalih Abah Sharif Hidayatullah ngrumangsani kula niki murid, ngrumangsani kula niki santri. Santri niku anane namung setunggal, Sendika, Sendika, Sendika. Sami'na wa atokna. Mila nyuwun sewu, kok jenengan sakniki rumangsa uripe susah. Uripe ora kepenak. Ora bakal uripmu kepenak yen mboten duwe rasa takdim kalih guru. Guru niku kunci ketemu kalih Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi niku kunci ketemu kalih Allah. Mila sepisan-pisan jenengan ora bakal diakoni umat Kanjeng Nabi yen panjenengan ora gelem manut karo titahe guru. Mila demi Allah hakul yakin, kula niku paling mboten wani mbantah dawuhe guru. Kula niki asline Ponorogo, lahir teng Lampung, istilahe Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Sopir kula nika Indo-Pakistan, bapakne iblis ibune setan. Jaman kula mlebu teng Yogya, kula niku nyuwun kalih Gusti Allah. Gusti, kula pengen duwe guru sing ngajari kula kendel. Kula pengen diajari karo guru sing ra wedi karo sapa wae. Wong kendel niku soale napa? Napa wong niku kendel? Napa wong niku ra duwe wedi? Soale wong niku ra duwe kepentingan. Napa kaya Abah Sharif niku wani ngonek-ngonekke pejabat, wani ngonek-ngonekke pemerintah? Soale Abah niku ra duwe kepentingan kali pemerintah. Napa Abah Sharif wani ngonek-ngonekke DPR? Mergo Abah niku beda kali kiai liyane. Yen kiai liyane duwe kepentingan kali DPR, Abah mboten gadah kepentingan kali DPR. Abah wani kali DPR. Soale napa mboten gadah kepentingan? Yen kiai liyane barangkali gadah kepentingan. Napa kepentingane? Amplop lan proposal. Lah Abah niki justru nyuwun sewu kadang-kadang anggota DPR njaluke duit kali Abah. Nggih napa mboten? Mila Abah kendel soale napa ora duwe kepentingan. Kula niku kelingan banget jaman kula awal ngaji teng Nurul Huda. Abah ngendikake, deloken ke lho. Kewan sing dolan ning ladang kuwi jenenge bajing. Tapi kewan sing mangan duwite rakyat ning dewan jenenge bajingan. Niku pertama kali sing kula rungokke dawuhe Abah Sharif Hidayatullah. Mila kula nyuwun sewu, kok ana berita pengen ngundang Gus Miftah ngaji wedi amplope larang jenengan salah. Kula ngaji dugi Taiwan, kula ngaji dugi Hong Kong, kula ngaji dugi pundi-pundi. Urung tahu bahas masalah sangu. Soale napa? Niku dawuhe Abah Sharif Hidayatullah. Mila jenengan mboten salah yen dalu menika tindak mriki sareng-sareng midhangetaken wejangane Abah. Insyaallah selamat donyamu, selamat akhiratmu. Amin. Lah kula takoni karo dalange, kok kula uripe dereng kepenak, Gus? Ah, soale dalange urung tenanan anggene melu Abah. Nggih niku wau. Karepe melu Abah ning sing dicontoh ora lakune, ning sing dicontoh tambahe bojo. Lah niku. Dereng. Oh, dereng. Mila dipun ngendikaken kalian Kanjeng Nabi, yusarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Kula niku nderek Abah Sharif. Munyun sewu, mboten namung derek teng alam donya. Mergo kula gadah keyakinan, insyaallah kula benjang rikala manjing swarganipun Allah menika gandul sarunge Abah. senajan to abah ra tahu sarungan. Paling pol gandul sandale abah. Lah kula bingung melih, ajeng gandul sandule abah, abah ya ra tahu sandalan. Mila lahir batin donya akhirat anggene kula tresno kali abah niku tenanan. Soale napa? Kula yakin wasilah kula seneng karo guru, dadekke kula iso ketemu kali Kanjeng Nabi. Mila dipun ngendikaken, jenengan sepisan-pisan ora bakal ketemu karo Kanjeng Nabi yen boten seneng kali ahli warise Kanjeng Nabi. Nabi niku jumlahe 144.000, warisane kathah. Mila kiai niku beda-beda. Tapi kiai sing paling bedani miturut kula, kula mun teng pundi-pundi ketemu kiai. Sing paling bedani niku Abah Sharif Hidayatullah. Ana kiai sing oleh warisane Nabi Yusuf, sugih. Yusuf Mansur nika sugih. Tapi alhamdulillah Abah Sharif ora kalah sugih kali Yusuf Mansur. Nggih napa mboten? Buktine Abah Sharif iso mubeng ngalor ngidul wayangan setiap lapangan, Yusuf Mansur yo ora iso. Berarti luwih sugih Abah Sharif tinimbang Yusuf Mansur. Enten wali sing oleh waris, nyuwun sewu, enten kiai sing oleh warisane Nabi Musa, gagah. Jarene Habib Rizik niko cangkeme atos, nyuwun sewu, tapi Abah Sharif luwih gagah daripada Habib Rizik. Nggih napa mboten? Nggih. Buktine napa? Habib Rizik niku wani kali pemerintah nembe sakniki. Abah niku mejang pemerintah wit kat biyen. Kula kelingan jaman teng alun-alun Yogya, dereng kenal kalih kapoldane, dereng kenal kalih sultane. Abah niku wis mani maling-maling ke pejabat-pejabat teng Yogya. Nganti akhirnya napa kula diceluk kalih polisi Yogya. Sing ngomong wingi sapa kok wani kendelmen? Kula ngomong kuwi guruku. Akhirnya napa polisi-polisi Yogya ra wani. Karepe niku Abah bar pidato ajeng dicekel kalih Polda Yogya mergo Abah galake ra umum. Tapi ternyata napa? Alhamdulillah Abah nggih slamet. Abah niku nduwe urusan kali polisi teng polsek, senajan to kenalane wong Mabes Polri, Abah yo ora tau nyakot wong Mabes Polri. Soale napa? Abah ki ambak sampun gagah kaya Nabi Musa. Amin. Enten kiai nyuwun sewu, sing oleh warisane Nabi Ayub, sabar. Sabar-sabare kiai luwih sabar Abah sare. Buktine napa? Abah niku saben ana santri teko ngapusi Abah, Abah yo ora tau nesu. Sing ngapusi wong yo teko iki. Ya melungguyu, nggih estu. Teng pundi-pundi niku kiai sabar, sabare Abah niku ngalah-ngalake tumbas bego diapusi karo santrine, Abah yo ora nesu. Tumbas bes diapusi karo santrine, Abah yo sabar. Jajal. Apa ana sing iso kados ngoten? Ana kiai sing oleh warisan Nabi Yusuf, bagus cetha, bojone loro. Cetha. Ning alhamdulillah soal bagus kula dituruni kalih Abah. Kok guyumu sengak ki ngopo e? Mila nyuwun sewu, mangdonga kalih Allah. Kamulyane Allah, kanugrahane Allah sing dititipke teng Nurul Huda. Muga panjeneng kula panjenengan sami tenanan anggene nderek kiai sing kados ngoten niki. Cirine wali niku lak namung kalih. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Waline Gusti Allah niku syaraté namung loro. Ora tau wedi, ra tau susah. Kula dereng nate ningali Abah Sharif niku wedi, kula rong tau ningali Abah Sharif niku susah. Ajeng wedi kali sinten, ajeng susah bab nopo. Wedine ajeng wedi kali nopo. Kabeh sedulur, kabeh kanca. Susahe ajeng nopo. Dihibur karo jamaah okay, kados mekaten. Bojo loro yo manut kabeh, anake yo apik kabeh. Nyuwun sewu, lak kiai bojone kathah niku pun biasa. Soale napa omahe beda-beda. Ning nyatane Abah niki iso ngakurke garwa loro sak kamar, apa ora top, Bro? Top padake. Alhamdulillah gara-gara kula sering ngaji teng Sragen, akhire bojo kula nggih gelem dimadu. Alhamdulillah. Kula ngomong, kowe gelem dimadu, kula purun bah dimadu. Apa syaraté asalkan Abah mau diracun, modar rasida kula. Mila niki kanugrahan sing sangat ageng. Maka warga Gesi alhamdulillah dalu menika kerawuhan bala kanca saking Nurul Huda. Wabil khusus Abah Sharif Hidayatullah kali para dzuriyah. Mugi-mugi kula panjenengan sami selamat donyane, selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Jaman kula mbiyen derek ngaji Abah. Abah niku nate dawuh, "Le, wong urip kuwi ora mung napak tilas, tapi kudu ninggal petilasan." Niku awal-awal kula teng Nurul Huda kelingan. Wong urip kuwi tidak hanya napak tilas tapi kudu ninggal petilasan. Maka kula matur, awake dhewe urip ning donya niki tugase mung siji, napa kon gawe cerita. Kon gawe cerita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Awake dhewe niki kon gawe cerita, soalnya napa? Sesuk awake dhewe niki yen mati bakal ya mung dadi cerita. Lah saniki kula panjenengan sami ziarah makame Gus Dur, ziarah makame Wali Songo. Niku napak tilas. Pertanyaane, kira-kira saged ninggalke petilasan napa mboten? Lah orang-orang sekelas Abah niku cetha critane kathah. Abah niku kurang cerita napa? Preman nggih dikancani, cah motor nggih dikancani, polisi nggih dikancani, tentara nggih dikancani. Tegese napa? Lah gawe cerita, critane Abah niku A sampai Z niku yang ditulis teng buku mboten cukup. Lah awake dhewe niki saged mboten gawe cerita. Kamangka durasine cerita niku mboten dangu. Mung antara gegem lan begar. Mila jenengan pirsani, bayi lahir niku tangane gegem, wong mati niku tangane begar. Bayi lahir niko kabeh tangane gegem, Pak. Ora mungkin begar. Soale napa? Lah begar rusak dalane. Sindene ngopo? Apa dalanmu rusak? Kok malah nyelaku sing rusak dalange, Gus. Kuwi jek doyan apa, Bro? Ngene iki, Bro. Mboten. Mboten. Lah dalange karo sing tuwa ngene iki tenan dalange mati dhisik. Keracunan. Susu kada luar sana. Bayi lahir niko kabeh tangane gegem. Tegese gegem napa? Wong urip ning alam donya niku kabeh karepe digegemi. Bondo donya digegemi, omah digegem, mobil digegem, emas digegem, duit digegem, bojone tanggane. Sakniki lebih marak niku. Istilahnya teng Yogyakarta niku pelakor. Napa niku pelakor? Perebut laki orang. Kabeh karepe digegem. Tapi sak kuat-kuate gegem bondo donya, wong niku yen mati kabeh tangane begar. Nyuwun sewu, ora ana wong mati tangane gegem kecuali petinju mati ning ring. Kabeh tangane begar. Karepe napa? Sak kuat-kuate kula panjenengan sami gegem bondo donya, yen wis mati pada akhirnya dilepas juga. Omahe diculke, mobile diculke, bojone diculke, anake diculke. Mila durasine mboten suwe. Miturut kula napa? Hanya antara adzan dan salat. Wong urip ning alam donya niku pendek namung antara adzan lan iqomat. Mila jenengan pirsani, wong lahir diadani yen mati disolati. Jarak antara adzan lan salat niku nyuwun sewu mboten suwe, paling pol namung 10 menit. Mila mumpung awake dhewe diwenehi kesempatan manggawe cerita sing apik, soale napa? Allah niku paling seneng kalih wong sing duweni cerita sing apik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wali Songo napa diceritake? Merga duwe cerita sing apik. Bung Karno napa diceritake? Merga duwe cerita sing apik. Kok ana anak putu ra gelem nyritake mbahne niku jelas mergo mbahne bosok, mila anak putune ra wani nyritake. Ayo jajal sesuk, umpama Abah niku kapundhut, sing nyritake Abah niku wong sak donya. Wong sak donya kabeh nyritake Abah. Soale napa? Kondang aloko, kondang apike, critane kathah apike. Mila awake dhewe niki kudu gawe cerita sing apik karena pada akhirnya kita hanya akan meninggalkan cerita. Presiden iki lho sakniki tinggal cerita. Presiden Soekarno tinggal cerita. Bojone akeh, anake akeh, tinggal cerita. Pak Harto nggih tinggal cerita. Menjabat lama, bondone kathah, tinggal cerita. Malah sakniki jarene Pak Harto kangen kalih awake dhewe. Buktine napa teng bokong truk niku ditulisi. Piye le kabare sih enak jamanku to? Soeharto niku nggih kangen kalih awake dhewe. Kabeh bakal tinggal cerita. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung awake dhewe duwe cerita kiai sing iso dicontoh, mang contoh ceritane. Supaya napa? Awake dhewe bener-bener iso melu kiai sing tenanan. Sing sapa wonge seneng karo Kanjeng Nabi, insyaallah benjang teng Padang Masar bakal ngumpul kali Kanjeng Nabi. Amin. Sing sapa wonge seneng karo kiai sing apik tenan. Kados Abah Sarip, insyaallah benjang teng Padang Masar kumpul kali para kiai. Amin. Senajan ton jenengan orang duwe keturunan kiai, kula dongake muga-muga minimal mambu kiai. Amin. Mambu kiai niku luwih apik daripada kiai mambu. Mila kula niku lak tresno tenanan. Mung napa? Kula mung melu-melu. Abah niku riyen naik temejang. Wong urip kula mung telu to, niteni, nerokke, nambahi. Cara bahasane Gus Mbombong teng DPR niku ATM, amati, tiru, modifikasi. Dadi kula teng pundi-pundi niku sak janjane nyuwun sewu. Sing dadi bahan kula ngaji niku namung niru napa mbiyen dawuhe Abah. Kula titeni, kula terokke, kula tambahi. Om mbiyen Abah nate ngendikan, niteni, nerokke, nambahi. Niku kula jabarke alhamdulillah nganti tekan pundi-pundi bahane mboten telas. Kula niku kelingan awale gelem ngaji tenanan niku rikala Abah Sarip niku diaturi ngaos haule gurune Abah Mbah Marzuki Ngiriloyo. Mbah Marzuki niku waline Yogya. Nganti satu ketika Mbah Marzuki niku tangane dicokot nyamuk, nyamuke mboten dikeplak. Nganti sabare Mbah Marzuki. Begitu nyamuke warek sing dikeplak niku sampingi. Akhire napa nyamuke mabur. Tamu-tamu sami takon, Mbah Yai, napa kok sing dikeplak mboten nyamuke kok sampingi? Napa jawabane Mbah Marzuki? Yen sing tak keplak nyamuke niatku donor darah mubadir. Dicokot nyamuk niate donor darah. Niku gurune Abah. Mila lah Abah niku ampuh kaya gurune ampuh. Lumrah soalnya napa? Gurune kabeh niku wali. Lah jaman ngene Mbah Marzuki niku Abah diaturi kengaos jaman samanten haole Mbah Marzuki. Mergo bupatine mboten rawuh, pejabat-pejabate mboten dugi, Abah mboten kersa ngaos. Ngendikane Abah apa ora levele. Ora ana pejabate aku ngonek-ngonekke sapa. Akhire napa? Abah niku menehi kula sarung dingge serbanan kados serbane Abah niku sing munggah panggung kowe wae. Akhire kula kepepet munggah panggung. Alhamdulillah bar niku kula laris tenan. Mila dalangnya lek kuwi ngarep-ngarep kapan aku dikalungi. Ora jo, kowe sekali dikalungi Abah langsung jo mori. Lah, termasuk cerita dalu menika. Wong liya niku yen pengajian cukup nganggo panggung, nganggo hadroh, nganggo selawat sak piturute. Ning Abah gawe cerita sing beda. Ceritane napa? Pengajian siar Islam tapi nganggo wayang. Dadi gawe cerita sing beda karo liyane. Yen liya-liyane kiai ngaji teng masjid, teng pesantren, teng majelis taklim, majelis ilmu, Abah gawe cerita beda. Ngajine ning lapangan ditanggapke wayang, dianggapke riyok. Niku cara wong sing radong, sing gagal paham. Yang pahamnya salah atau salah paham, mesti mastani Abah niku wong ra beres. Wong sing liyane ngaji ning masjid ning pondok pesantren, kabeh nganggo mimbar pengajian, nganggo selawatan, nganggo hadroan. Cara Nurul Huda ngajine ning lapangan, tanggapi reok lan wayangan. Soale napa? Sing dicontoh Abah ilmune para wali. Mila nyuwun sewu, Wali Songo mbiyen niku jenenge harum teng tanah Jawa. Soale napa? Ngerti karepe lan kebiasaane wong Jawa. Contone ngeten. Jenengan lak pirsa, Wali Songo mbiyen niku menawi gawe masjid niku teng pinggir lapangan, teng pinggir alun-alun. Mang delok teng pundi-pundi. Rata-rata masjid wali niku teng pinggir alun-alun. Contone Masjid Demak. Napa Wali Songo gawe masjid teng pinggir alun-alun? Soale Wali Songo pirsa yen ana alun-alun kebak wong, gaweke masjid. Wong biyen urung kenal masjid. Senajan to ana masjid wong ora bakal mlebu, soale dereng Islam. Carane pripun? Ning jero masjid diwenehi gamelan. Mila menawi teng masjid Kauman Yogya nika ana gamelan loro sing kondang. Siji Kiai Guntur Madu, nomor loro Kiai Naga Wilaga. Begitu gamelane ditabuh tanpa disuruh, wong langsung mangkat teng masjid. Jaman biyen wong rungono sing nganggo sandal. Lah mlebu masjid, masjide kotor. Carane pripun? Ning ngarep masjid diwenehi kolam cilik. Tujuane napa? Saderenge mlebu masjid sikile nyemplung kolam, begitu mentas sikile resik. Niku carane Wali Songo. Begitu mlebu ning jero masjid baru digaweke tembang. Mila Wali Songo biyen niku lak ngaji ora kakehan dalil kaya wong sakniki. Apa-apa takon dalile apa. Nate kula niki ditangleti. Kula niku lak suwe kekancan kalih wong-wong Muhammadiyah. Mila kula akrab kalih Pak Amin Rais. Kulo kali Pak Amin Rais niku lak sami prof. Napa Amin Rais profesor? Kulo provokator. Wong-wong Muhammadiyah napa utawa di luar NU niku nyuwun sewu. Lak diajak ngaji model wayangan ngoten iki mesti takon dalile apa? Diajak tahlilan dalile apa? Diajak selawatan dalile apa? Ngantes kula nate dipun tangleti. Hei Miftah, aku tak takon. Ngopo wong NU niku lak maca tahlil la ilaha illallah ndase kok diobah-obahke. Tenggesi nggih napa mboten? Lah maca tahlil ndase diobah-obahke napa mboten? Lah ngoten niku ditakokke. Oleh apa ora wong maca tahlil ndase diobah-obahke? Wong maca tahlil niku lak beda-beda. Ana sing afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah namung mantuk-mantuk tok la ilaha illallah sing nyerong ya ana afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah sing kaya entung ya ana ndilor ndikidul afdalu dzikri fa'lam annahu la illallah la illallah sing kemayu kaya sindene ya ana afdalu dzikri falam annahu la ilaha illallah sinden tuwek kemayu tuwek pesek tunggak meletek kaya ngono nyeluk bojone mamah lah lah wong lah kaya abah niku ditimbali abah kali putra wayah kali santri wangun abah wangun kaya parjo abah ya pantes ya sindeno mamah mamah tindak punti tandur ya pantes mamah kok tandur lucu meneh biyen niku ana wong sowan abah kabeh niku lak santri sedulur kabeh niku lak nimbali garwane abah niku ibu. Lah niki ana wong nyantri anyaran nyeluk ibu niku Umi. Lah kula niku ngempet alah-alah ngaji seminggu cangkemmu gaya, bro aku. Nyeluk ibu niku Umi kula ngempet niku lho. Lah kula sing bener nggih ibu niku mila jenenge ASI air susu ibu. Lah nyeluke emak ya asem air susu emak. Lah nyeluke bunda asbun air susu bunda. Lah Umi air susu Umi masa asu ana kepen. Parjo papa Parjo jangan keluar rumah. Kenapa mah di luar rumah panasnya ngentang-ngentang. Jiji ijo. Papa ning Tegalan. Lah kaya Pak Polisi, Pak Tentara kaya wangun. AKP no. Papa di mana Daud? Ah ra kepenak. Dadi nyuwun sewu. Begitu mlebu masjid diwenehi tembang. Sik tahlil mon rampung. Ndak sik diubah-ubahke. Lah kula takoni. Niku lho. Sing cowok pet yo ana kaya. Au telu dikri falak ana. Lah illallah. Lah illallah. Lanjenengan derek ziarah abah arepe melu tahlilan kaya ngono ora mungkin ziarahe abah beda karo ziarahmu. Ziarahmu niku ziarah zahir, ziarah abah niku ziarah batin. Melu lanjenengan melu-melu kaya ziarahe abah niku ora iso, mboten saged. Lah awake dhewe kelase zahir ya kudu ngobahke sirah abah pun mboten. Lah niki kula takoni, apa ono? Apa oleh wong maca tahlil kok ndase diobah-obahke? Lah jenengan wong gesi ditakoni ngoten niku oleh apa ora mang jawab oleh. Dasare apa? Ya njuk ngapa wong ndas-ndasku dhewe. Ono cerewet. Are tak obahke model apa mbok ya men to. Kecuali aku ngobahke ndasmu ngono masalah. Wong ndasku dhewe kok ora oleh. Takono aneh-aneh. Oleh apa ora? Sing ora oleh niku maca tahlil karo jotos-jotosan umpamane. La ilaha illallah niku ora ana. Lah diobahke model apa mbok yo ngapa to? Lah kula kelingan teng Magelang niku ana wali. Waline Magelang niku lak kathah. Kaya gurune Abah Mbah Hamid, ana meneh Mbah Dalhar Watu Congol, ana meneh Mbah Sirot Payaman. Santri Magelang niku diskusi debat babakan maca tahlil ngobahke sirah kuwi dasare apa? Diskusi. Begitu diskusi, Mbah Sirot niku rawuh. Begitu mlebet Mbah Sirot ngersake ngunjuk kopi, diskusi mandek. Begitu disuguh kopi, diunjuk kali Mbah Sirot. Ngerasake kopi enak niku Mbah Sirot ngubahke sirah. Masya Allah enake. Nganti ping telu, Masya Allah enake. Begitu Mbah Sirot kundur, diskusi gak dilanjutkan. Kenapa wis ketemu jawabane? Napa jawabane? Lah ngombe kopi kroso enak wae. Ngubah ke sirah enake apa meneh maca tahlil la ilaha illallah luwih enak daripada ngombe kopi. Padha kali kula berkelon kali bojo kula nika enake ngoten e. Iki ngopo wong tuwa nglirik aku? Aku ya ora kolu karo kowe dadakno. Wong aku ngomong berkelon karo bojoku enake langsung nglirik aku. Napa nih? Oh, kurang disangoni. Tak sangoni, lorong disangoni. Tenang no pikirmu. Dereng, tak jiko ke dompet tak, tak sangoni tak. Di mobil tak. Aku lah sindene tua aku wani nyangoni. Lah sindene nom aku rawani. Soalnya pasti jatuh cinta sama aku. Lah niki lah yo kelasnya STMM. Nopo setengah tua meh mati ya lah, aman. Tapi kula lak Gus Bombong Gus Jogo niki ngertos wong kula niki ra tau mulih. Kula niku lak ngaji teng Jawa Timur, Jawa Tengah mulih patang dino pisan. Mila senajan to bojo ayu, bojo kula ayu yo ra tau kelon. Nang begitu mulih ngoten niku kula langsung ngomong, "Bunda jamak takhir." Ngoten niku. Kowe radong ra tau salat to. Jamak takhir tapi tanpa kosor eman-eman. Lah terus kene iki wau, begitu mlebu ning jero masjid, diwenehi tembang. Maka muncullah lagu gundul-gundul pacul, sluku-sluku batok, turi-turi putih. Sak piturute, niku nyuwun sewu, mung dalam rangka ngajari umat tentang agama tanpa dalil. Contone ngajari ilmu tentang toharoh bersuci. Lak nguyuh kudu cewok, niku kudu nganggo lagu judule sluku-sluku batok. Lah saurunge tak sawer kowe nembang dhisik. Sluku-sluku batok enak men mung domblong sangoni. Ya nyanyi dhisik nembang dhisik opo padakan. Ayo sluku-sluku batok. Yen urip medeni yen obah medeni bocah, yen urip ayung ibadah. Duwet ta semua pikir. Jal dulangi sing terakhir. Rasa mok tabuhi. Aku biasanya nak ngaji karo sindene dalang terus suarane empuk, kene cempreng. Ya Allah. Diganti, diganti. Yen obah medeni bocah, yen urip ayung ibadah. Apa iki ngarep napa mboten? Eh mburi momon kesuwen. Yen obah mateni bocah yen urip yen urip ayung urip ayung ibadah. Malah digetak aku. Kowe tak sangoni rupiah apa dolar? Pun manut. Rupiah mawon, nak dolar niku sindane nom dolar, dodone melar. Wong piro kuwi? Sekawan. Papat. Ya, sangone siji-siji wae, ndak dalakmu ngiri. Matur Pak Ustaz. Ya. Rasang lare aku. Kan aku ingin. Yes. Napa? Apa aku mbahmu apa? Alhamdulillah Pak Ustaz. Ya, iki dibagi yoga-yoga, gitu kuwi dang ngobengi Mbak Mi. Ciro lu, kena pilih mo. Aku iso ngene iki mergo didikane Abah. Ya. Go rambung wayangan Mbak Mi. Tukang kendange sinekel. Nganti ra bagi lak sampluk. Sallallahu Nabi Muhammad. Niku carane wali ngajari thaharah ora perlu diwacake takrib, ora perlu diwacake ayat tentang bersuci, cukup nganggo lagu seluku-seluku batok. Seluku-seluku batok niku saking tembung Arab ghuslu ghuslu batnaka. Mandikanlah batinmu. Batine diresiki. Mila wudu niku sing diresiki mboten namung fisike tapi nggih batine. Awake nyuwun sewu, awake resik. Tapi batine mboten resik. Buktine napa? Tuku sajadah, sajadah hasil maling, hasil korupsi. Niku yo ora resik. Ketoke adus, tapi mbangune masjid hasil korupsi. Niku berarti batine mboten resik. Seluku-seluku batok. Batoke elake lo, batnuhu la ilaha illallah. Batin sing apik niku gumantung marang Gusti Allah. Mila wulangane Abah awal biyen, lak santri-santri sing tau nderek Abah kat biyen mesti kelingan. Kuncine slamet kuwi mung loro, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah, hablum minannas metune nafas rogo nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Niku ajaran resmi dari Abah Sharif Hidayat Allah. Gimana apa badan? Aku kelingan wong aku gak teke lah kowe diujang abah micek matamu. Lah kula niku sing dingendikake abah napa mawon kula eling-eling. Soale niteni niroke nambahi. Nggo sareng-sareng, kuncine slamet. Kuncine slamet. Hablum minallah. Mlebune nafas. Diniati. Tobat lan taat. Marang Gusti Allah. Hablum minannas. Matune nafas. Diniati. Rogo nguntungke wong liya. Minimal orang rugekke wong liya. Niku mangeling-eling ijazah saking Abah. Niku nyuwun sewu, wis sekti donya akhirat niku. Pokoke dadi mawon yen madhep mantep karo Gusti Allah, metune nafas rogo nguntungke wong liya mbuh napa mawon jabatane mesti slamet. DPR gelem hablum minallah hablum minannas versine Abah selamat. Polisi gelem hablum minallah hablum minannas versine Abah selamat. Tentara nggih ngoten, apa meneh dalang mesti selamat. Ngono kuwi kowe iki lak dirimu mayangan, kowe nganggo lakone Abah kuwi jos, Bro. Lho kowe iki sapik dadi kiai kok duwe jenggot e padhake. Senajan to jerene wong gesi duwe jenggot ra duwe kumis jerene kaya wedhus. Halah kowe arep niku kula eling-eling batnuhu la ilaha illallah batine la ilaha illallah sirama menyang Solo sirama sirama adusa menyang mangkat Solo salat oleh-olehe payung muta la ilaha illallah hayu mauta hidup dan matiku hanya untuk Allah. Niku carane wali songo mila dikembangke kalih Abah Sharif Hidayatullah. Abah jarang ngaos mejang nganggo dalil, tapi secara substansi dawuhe Abah niku wonten dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis, bahkan dalam kitab-kitab yang ada. Padahal Abah jarang nganggo dalil, tetapi yang disampaikan semua adalah intisari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Carane pripun? Nganggo cara budaya. Mila nyuwun sewu, kula ngaji kok nganggo blangkon, soale kula dereng urung iso nerokke. Nyuwun sewu lagune Abah minimal kula nderek dawuhe Abah. Senajan to kula rong iso kaya Abah, minimal blangkon niki pengejawantahan dari dawuhe Abah. Blangkon kula niki kondang, Pak. Lah kula umroh napa haji nganggo blangkon wong Arab gumun. Kula mlebu imigrasi takoni, "Mahada, iki apa?" kula mumet ndase blangkon iki bahasa arepe apa. Akhire kula jawab hada blangkon. Takoni meneh mahua blangkon, apa kuwi blangkon? Kula jawab ina uroksi wadahe ndas kula. Akhire blangkon kula dijaluk diombang ngambung, ya kecut tok goblok aku. Aku ora tau ngambung. Ning tenan lho. Mila kaya dalang iki ambuh, soalnya bahasa Jawa kuwi ternyata kuwi bahasa paling sugih sak donya. Ajeng jenengan bandingke bahasa napa mawon, bahasa Jawa niku paling sugih. Ayo contone nguyuh anyang-anyangan. Napa bahasa Indonesia nih? Ora ono. Mosok kencing tawar-menawar? Bahasa Jawa mbah mang bandingke bahasa Arab, sugih bahasa Jawa kok. Mangan, bahasa Arab niku mung siji. Akala yakulukul. Mang takon guru bahasa Arab teng Nurul Huda niku mung siji tok. Tapi bahasa Jawa nih mbok 10 ono. Dahar. Nedi. Urung-urung kok mbadok ya urung. Alon-alon. Cangkeme trocoh mbadok ngono. Dahar, nedi, mangan, maem, madang, nguntal, mbadok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor, halat. Rolas ono. Sinten menika Abah Sarip. Nembe napa dahar? Enak. Sapa kae jamaah Nurul Huda nembe napa? Maem. Sapa kae sinden tuwa nembe napa mbadok umpamane? Mbadok. Sing lucu kula ketekan tamu saking Australia, belajar Isra Mi'raj teng pondok kula. Akhirnya alhamdulillah mlebu mualaf tiyang Australia nih. Belajar agama takon tentang Isra Mi'raj iso dilebokke akal apa ora. Kula jawab masuk akale kiye mbake akhire mlebu Islam. Lah disuguh napa-napa niku ora dipangan. Akhire bojo kula gemes godhoke telo masake sayur bung. Begitu masake dong telo nuwun sewu godhoke telo sayur bung malah cangkeme doyan. Lah takon kali kula what is this iki apa? Lah kula bingung bung niku bahasa Inggrisnya napa? Akhire kula jawab this is a bung. Lagi yang baik takon meneh what is the meaning of bung? Bung itu apa nggih kula jawab bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah nyelekop. Amazing, dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini apalagi yang tua. Are mau brakoti wae. Mila lah ana sing takon budaya ngoten iki napa ana dasare? Kabeh ana dasare. Tapi ingat, belajar agama niku akal sing melu ati, ora kok ati sing melu akal. Mila nyuwun sewu, lah wong-wong niku ngrungokke dawuhe Abah nganggo akal mesti emosi. Kepiye to kok ngonek-ngonekke wong sak geleme dhewe? Tapi lah ngrungokke dawuhe Abah niku nganggo ati mesti rasane niku kepenak. Soale kula percaya kula yakin sak galak-galake Abah rikala ngendikan sak misu-misuwe Abah niku nyuwun sewu mergo Abah niku nyamarke Rahman lan Rahimipun Allah. Abah niku namung nyamarke welas kasihe dumateng kula panjenengan sami. Dadi cara bahasa umume no Abah niku galak niku namung cara sinetron niku namung action. Asli napa welas asih dumateng kula panjenengan sami. Lah santri digalaki mawon jek kathah sing ngapusi, apa meneh yen ora digalaki. Nggih napa mboten? Nggih. Napa jenengan ngira sing teng Nurul Huda niku kabeh wong apik? Mboten. Sing teko ning Nurul Huda makelari Abah mawon kathah kok. Jadi lanjutkan pengen perso kiai sing tau dimakelari niku namung Abah Sarip. Jadi wong moro ning pondok ngedol Abah niku ngeten. Lanjutkan pengen selamat ngeten. Wong-wong sing duwe-duwe niki diajak teng pondok. Lah kiai niku tanpa syarat tanpa ragat. Soale Abah niku dawuh yen kowe golek ilmu sing mandi kuwi tanpa ragat tanpa syarat. Pun teng mriko gak keluar biaya begitu mulih. Sing ngajak makelari niku wau nyuwun sewu cangkeme lunyu. Akhire napa makelari entuk-entukan napa-napa jarene dawuhe Abah. Muga-muga wonge bengi iki teko muga-muga. Sengit aku. Wong kiai kok dimakelari. Engki ayo malam lebu Gamawati, gabungan makelar waton bati. Mila muga-muga kanthi rawuhipun Abah saha zuriyah Pondok Pesantren Nurul Huda wonten gesi, mbeta keselamatan dumateng kula panjenengan sami. Mbeta kesaenan. Matur nuwun Pak Polisi, Pak Tentara njenengan kersa rawuh. Muga-muga tentarane karo polisine muga-muga selamat kabeh. Senajan tokat kula wong ngaji dolanan HP terus ora apa-apa. Kula yakin jenengan selamat. Mergo laporan kalih atasane kula nembe pengajian kalih Gus Miftah. Soale wingi do ngerti Pak Panglima TNI dolan ngen kula. Delalah ditunda mergo enten acara kalih Pak Kapolri. Muga-muga kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun Nurul Huda, insyaallah selamat donyone, selamat akhirate. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.